Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi 'allam alladhi akrama man syaa min ibadihi bihubbil ilmi wa bihubbi ahli al-ilmi. Fassalatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi mu'alliman wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa inna ya rabbana na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' وعين لا تتمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا رب نحشرنا يوم القيامة مع زمرة العلماء والأولياء والأسفياء والأتقياء والأنبياء ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita berbaharui syukur kita terus atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah telah menjadikan kita hamba yang senang ilmu, insyaAllah, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah wajib. Sampai mati. Tidak ada batasnya. Dan menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah. Bukan wasilah, tapi ghayah, tujuan. Jadi kita menghadiri majelis semacam ini, memang ada tujuan, yaitu Allah. Tujuannya adalah Allah. Akan tapi duduknya kita di majelis semacam ini sudah dinilai oleh Allah sebagai ibadah dengan Allah. Ada orang belajar ilmu untuk belajar ibadah. Belajar ilmu sholat, belajar ilmu puasa, belajar ilmu membersihkan hati, belajar ilmu untuk mendidik anak dan seterusnya. Tetapi belajar kita itu sendiri ternyata dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Bahkan sebaik-baik ibadah. Sebaik-baik ibadah. Sehingga urusan faham tidak faham itu urusan nanti. Datang dulu ke tempat semacam ini, bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita, bawa saudara kita. Di tempat ini ada rohaniat, ada hal yang sifatnya batini, yang tidak boleh tidak terlihat tapi dirasakan oleh orang yang tulus, oleh orang yang niatnya benar. Allah akan memberikan kesejukan, ketentraman, membuat perubahan dengan mudah. Dan buahnya akan ditemui nanti di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam sahabatnya, di dalam keturunannya, di dalam semua yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah untuk memberi ruh kehidupan kita. Kita punya aktivitas yang macam-macam. Ada di antara yang hadir adalah seorang pengusaha, ada seorang petani, bermacam-macam. Ada seorang ustadz. Ustadz pun kalau tidak pernah mencoba menghadiri majelis semacam ini, apakah dia memberi atau mendengar, maka ilmunya tidak banyak gunanya. Sehingga majelis ini penting, dibutuhkan oleh seorang ustadz, dibutuhkan oleh seorang murid, dibutuhkan oleh seorang pengusaha, dibutuhkan oleh seorang pejabat. Kalau pejabat tidak kenal majelis ini, pejabat jauh dari Allah. Sehingga pada zaman ulama terdahulu, lihat Imam Syafi'i yang hadir di majelis Imam Syafi'i, pejabat. Duduk manis. Orang-orang besar dulu yang hadir di majelisnya adalah bermacam-macam manusia. Karena mereka butuh keselamatan. Dan kita bersyukur Allah telah memilih kita untuk itu. Siapapun kita yang ada di sini. Siapapun kita yang ada di sini ternyata sudah dipilih oleh Allah untuk menghadiri majelis ini. Majelis ilmu. Majelis dibanggakan oleh malaikat-malaikat. Majelis yang disapa oleh semua makhluk Allah termasuk yang di dalam laut dengan permohonan ampun kepada Allah. Hitanul Bahri yang di dalam laut memohonkan ampun kepada kita. Dan malaikat membentangkan sayapnya karena rela dengan kehadiran kita di tempat ini. Bahkan Nabi sudah menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fiha aw fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka sesungguhnya ya, maka telah Allah permudah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak mati dalam keadaan khusnul khotimah, dalam keadaan mengajar atau belajar di tempat yang baik, majlis ilmu, majlis zikir, majlis kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meninggal di saat kita sujud dalam salat. Kita ingin meninggal saat kita menyampaikan kebenaran. Kita ingin meninggal saat kita mendengar kebenaran. Kita ingin meninggal saat kita menuju ke tempat mulia atau pulang dari tempat mulia semacam ini. Kita ingin hidup kita adalah dengan menuntut ilmu untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan tadabbur kita. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فَلَمْ يُقَاتِلُكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Pada pertemuan yang lalu, ayat sebelumnya, diceritakan tentang keadaan orang kafir, apa yang ada di otak mereka, apa yang ada di pikiran mereka, apa yang di hati mereka. Mereka yang berada di dalam kehinaan, kekafiran, kebejatan, kerusakan. Mereka menginginkan kita bersama mereka. Mereka menginginkan kita bersama mereka di dalam akidah. Kalau tidak di dalam akidah, di dalam perilaku. Mereka merasa rendah wanita mereka dengan pergaulan bebasnya. Dengan wanita yang diperjualbelikan, yang dipajang, kecantikannya hanya dinilai dengan uang, bukan dengan akhlaknya. Ini terjadi di orang-orang kafir sana. Sehingga harus jadikan, media-media untuk memasarkan, sarana-sarana memasarkan produk-produk, menampilkan aurat-aurat mereka. Rendah wanita, itu nilainya adalah rupiah, nilainya adalah dolar, nilainya adalah ringgit. Mereka tahu wanita dengan begitu sebenarnya rendah. Karena mereka tahu bahwasanya wanita mereka rendah. Ukuran mereka adalah nilai materi, bukan akhlak yang mulia seperti ada dalam Islam. Maka mereka pun tidak menghendaki jika orang Islam tetap dalam kebaikan yang dipertahankan. Sehingga mereka mencoba juga untuk merusak. Dari akidah, iya. Selama ini mereka untuk merusak akidah kita, berusaha. Dan tanpa henti mereka berusaha. Dan juga akhlak mereka. Sehingga mereka juga ingin menjadikan wanita muslimah itu dandanannya kayak mereka, kebiasaannya kayak mereka, hobinya kayak mereka. Kalau sudah mereka bisa menjadikan wanita muslimah kayak mereka, senang mereka. Dan itulah impian mereka, harapan mereka. Dan kita harus paham disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udulau takfurun. Mereka menginginkan kalau kalian itu menjadi kafir seperti mereka. Kafir dalam keyakinanmu atau perilakumu itu. Mereka ingin. Kalau sudah sama mereka, senang mereka. Itulah orang-orang kafir. musuh-musuh Allah dan tidak ada hentinya mereka memperjuangkan kebatilan untuk dimasukkan ke kita. Karena mereka membebaskan kebatilan dari mereka sendiri tidak bisa. Karena kebatilan telah diyakini sebagai sesuatu yang harus dianut oleh mereka. Mereka pun akhirnya menginginkan kebatilan itu diberikan kepada kita. Lihat propaganda media-media, televisi-televisi. Dan tidak jarang anaknya seorang yang sangat menjaga akidah, menjaga iman, menjaga akhlak. Tiba-tiba muncul anaknya, seorang anak perempuan yang sudah tidak bisa diatur akhlaknya. Bejat moralnya dan sebagainya. Hari ini ada. Di Baitul Ilmi, di rumahnya ahli ilmu, bisa saja keluar anaknya yang tidak kenal dunia. Dunia akhlak. Belum lagi nanti pemikirannya, lihat yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pemikiran aneh-aneh. Anaknya seorang kiai mungkin terkagum dengan pemikiran orang kafir yang ada. Dengan pemikiran aneh-aneh. Itu mereka, itu upaya mereka. Dan memang kalau mau disodorkan kepada kaum muslimin, tidak bisa disodorkan dalam bentuk racun yang sesungguhnya. Kalau orang mau memasukkan racun kepada seseorang, tidak akan berkata ini racun dan makanlah. Tidak akan disusupkan. Di dalam makanan ada mungkin ada 7 macam kue, 1 kuenya dikasih racun. Begitu juga dikemas dengan gaya Islam. Islam ngaco, Islam aneh-aneh dan sebagainya. Dengan studi Islam yang ngajar orang yang tidak pernah sujud. Ini kan budaya yang saat ini mulai marak. Dan kadang seorang santri lebih terkagum kalau punya guru seorang kafir yang enggak pernah sujud, yang kerjaannya mencaci Islam hanya karena dia seorang yang cerdas, punya pemikiran, punya buku yang tersebar ke penjuru dunia, dikagumi oleh anak-anak kita. Ini loh yang diinginkan oleh mereka. Sehingga pemikirannya sama dengan akidahnya hilang nanti pada akhirnya. Sehingga kekagumannya adalah kekaguman kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan mereka awas hati-hati. Jangan kau punya persekongkolan dengan mereka dalam apapun, kerjasama dalam apapun, karena mereka kalaupun duduk denganmu ingin menjerumuskanmu. Kemarin disebutkan wala tattakhidhu minhum waliya wala nasira. Jangan kau jadikan mereka penolong, kerjasama dengan mereka tidak ada gunanya. Karena mereka ingin menghancurkan kita. Kita memeluk, dia menusuk. Cuman kita sering tertipu lihat orang-orang Islam aneh ini lebih akrab dengan orang kafir. Di kalangan mereka tertawa ini Islam-Islam bodoh, ini Islam-Islam ini. Mereka tertawa. Kita perlu Islam yang istiqomah. Memang kita tidak disuruh untuk memulai peperangan, tidak. Tapi kita pun harus punya pendirian. Islam tidak mengajari peperangan. Lihat nanti ayat selanjutnya bagaimana indahnya. Rambu-rambu yang diberikan oleh Islam, bahkan di dalam peperangan sendiri Islam adalah indah di dalam peperangan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, apakah asal ilaqah hubungan kita dengan orang kafir itu apa sih? Jumhur ulama mengatakan as-silmi, asal perhubungan kita dengan mereka adalah as-silmi, damai. Hanya menurut Imam Syafi'i adalah al-hirabah, peperangan, tapi peperangan maknanya seperti apa? Bukan berarti kita mengawali dengan perang, artinya apa? Artinya apa? Harus waspada. Dan dijelaskan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Hubungan kita dengan mereka seperti apa? Bahkan di dalam peperangan pun lihat. Indah Islam itu mengajari peperangan. Jangan bunuh anak kecil. Jangan bunuh wanita. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh tokoh agama. Jangan rusak ternak. Jangan bumi hanguskan pemukiman. Jangan rusak tanaman. Ini kan Islam indah. Coba kalau kembali kepada bagaimana Islam mengajak berperang. Ini indah. Makanya harus kalau memaparkan Islam itu harus seimbang. Jangan sampai digambarkan seperti ada lagi nih orang Islam yang mencoreng wajah Islam. Dikit-dikit perang, gulet. Ngebom, yang dibom saudaranya sendiri. Dengan orang kafir saja ada aturannya. Kalau kita mau ngebom, bagaimana orang sama-sama sujud dibom. Bukan Islam itu. Biarpun katanya label Islam, negara Islam, Islam. Bukan seperti itu Islam. Islam adalah indah. Islam adalah kebaikan. Islam adalah rahmat. Cuman begitulah. Dan itu juga tidak lepas dari campur tangannya musuh-musuh Allah untuk membuat Islam itu adalah membuat sampel. Mereka membuat contoh sendiri, kemudian dihadirkan di tengah kaum muslimin, lalu dikatakan itulah Islam. Islam ngajak perang. Enggak ada. Dan ada beberapa orang yang bertanya tentang keadaan Islam di Al-Bahjah dan sebagainya. Kita tidak pernah ngajak perang. Tapi tetap kita katakan orang Nasrani adalah bukan seorang Muslim. agamanya sesat, keluar bukan sesat, keluar dari iman, jelas. Tapi bukan berarti dengan begitu kita ngajak perang dengan mereka. Kita lanjutkan. Kita dengan mereka harus tegas. Yang merusak Islam, yang di dalam perencanaan-perencanaan mereka, kiprah mereka dalam merusak Islam, kita harus tegas. Tidak boleh kita main-main. Illal ladzina yasiruna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ini adalah menunjukkan tentang keindahan dan kelembutan Islam sendiri. Memang kita dengan orang-orang kafir yang memang mereka sudah mengajak bermusuhan dengan kita dengan bermacam-macam cara yang mereka lakukan, apakah ngajak perang fisik atau pemikiran atau segalanya atau yang lainnya, maka dengan mereka pun kita harus keras dengan mereka. Sudah waktunya kita, kalau mereka memulai, bukan kita yang memulai dalam Islam, tidak ada Islam memulai dalam peperangan itu. Akan tetapi pun demikian, jika ternyata ada di antara mereka yang ingin membuat sebuah perdamaian, biarpun semulanya adalah bermusuhan, kita pun harus membuka. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum. Kalau kita bermusuhan dengan kaum non-muslim, kita bermusuhan dengan mereka, ngajak perang. Akan tapi mereka ternyata setelah itu bergabung dengan orang yang mereka bukan muslim juga, tapi telah ada akad damai dengan kita. Ada mitsaq, ada perjanjian. Kita pun harus menghargai. Lihat, begitu indahnya Islam. Menghargai perjanjian untuk damai. Dan itu dilakukan Nabi dengan orang Yahudi yang ada di Madinah waktu itu. Biarpun Nabi dibohongi berkali-kali. Dan begitulah pengkhianatan-pengkhianatan. Kalau orang itu sudah ada ikatan dengan, ini juga tata cara ya penghargaannya. Misalnya ada, kita punya sahabat karib, tiba-tiba kita punya persengketaan dengan seseorang, ternyata orang yang bersengketa dengan kita mendekat dengan sahabat kita, kita hargai persahabatan kita. Artinya apa? Tetap diberi oleh Allah jalan bagaimana kita tuh menata hati. Biarpun kita bermusuhan dengan mereka, ternyata di saat mereka berurusan dengan orang yang ada ikatan dengan kita, kita pun tidak boleh memerangi mereka. Karena mereka masuk di dalam jaminan orang yang telah berurusan dengan kita, persahabatan dengan kita. Au ja'ukum hasirat suduruhum au yu'ani ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Ada orang yang tidak di sana, tidak di sini. Mereka tidak bersama mereka karena takut dengan kita. Tidak bersama kita 100% karena apa? Takut dengan mereka. Nah, ini kan ada orang-orang model setengah-setengah kayak gini. Tapi orang semacam ini masih oleh Islam ya? Ya, karena dia pun mau bergabung dengan orang kafir memerangi kita, mereka tidak mau. Mau bergabung dengan kita untuk memerangi orang kafir, mereka juga tidak mau. Jadi orang yang bingung. Dari orang kafir. Ini menunjukkan di dalam diri mereka ada kelemahan. Nah, kalau mereka sudah lemah, kita tidak akan hantam mereka, kita hancurkan mereka. Buatlah perdamaian dengan mereka. Tidak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan ayat ini dihapus. Tapi secara tata krama dalam pergaulan ya. Ya mereka orang lemah. Tidak dipastikan mereka memusuhi kita. Dan juga tidak dipastikan mereka menjadi kawan kita untuk musuh-musuh kita. Baik. Artinya apa? Di dalam Islam pun ternyata masih dibuka. Membuka kesempatan untuk kita membuat satu hubungan baik dengan orang di luar Islam. Dan nanti kalau kita jabarkan luas sekali sampai urusan bertetangga, jual beli dan sebagainya. Ini ada aturannya. Tapi harus ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Seperti pernikahan. Sekarang ada yang berlebihan. Selagi kita ada akad perdamaian dengan mereka, sudahlah anak perempuan kita dinikahi mereka juga gak apa. Ini fatwa beberapa tahun yang lalu yang menjerumuskan beberapa, 13 tahun yang lalu dan sebagainya. Seorang muslim yang boleh menikah dengan Nasrani dan sebagainya. Fatwa Ustadz ngaco. Berlebihan, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Baik. Walau sya'allahu la sallatahum alaikum wa la qatalukum. Ketahuilah, kau buka kepada mereka. Barangkali dengan kelembutanmu, dengan keterbukaanmu itu mereka malah ada keterikatan, ada terpikat dengan Islam sehingga punya keyakinan. Sebab kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah beri kekuatan kepada mereka lalu akan mengalahkanmu. Akan tapi kenyataannya orang ini diberi oleh Allah tidak di kebimbangan, tidak bersama orang kafir lalu memerang kita, tidak bersama kita lalu memerang orang kafir. Sudahlah kalau begitu, maklumi dia. Jangan kau perangi orang-orang yang semacam ini. Fa inna tazalukum falam yuqatilukum wal alqaw ilaikum musallama fama ja'alallahu alaikum fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Dan nanti ada lagi orang yang biarpun semula adalah membuat permusuhan, lihat begitu indahnya Islam, tidak ada musuh abadi, tidak ada dendam biarpun kepada orang kafir, tidak ada pembantaian sampai cicit-cicit, itu enggak ada. Kalau ternyata orang yang semula memusuhimu itu mengajak perang kepadamu, ternyata mereka sudah menyatakan berhenti, saya tidak mau perang denganmu. Itizal, menjauh dari peperangan, tidak musuhi kita. Falam yuqatilukum, dan tidak memerangi kamu. Wa alqa ilaikumus salama, lalu memberikan tawaran untuk damai denganmu. Maka kalau orang seperti itu, ya bukalah dirimu, jangan sampai kau dendam, tidak bisa. Ini menunjukkan begitu indahnya tata krama yang diajarkan Islam di saat kita berurusan dengan agama lain. Tapi lihat agama lain, biarpun damai pun dia diam-diam mau merusak. Walantar tuh angkal Yahudi dan Nasoro. Memang ada sebagian dari orang Yahudi yang baik, orang Nasoran yang baik. Sebab bahwa kaitannya ada kanzun matfun, ada yang tersembunyi dalam hati seseorang, ada dermawan, sifat baik, lembut dan sebagainya, agamanya apapun. Sehingga orang paling bagus di jahiliyah, di saat belum masuk Islam, kalau masuk Islam lebih bagus. Ada watak semacam itu. Watak lembut, watak penyantun, watak dermawan, biarpun dia orang kafir. Makanya kalau ada orang kafir di negeri ini kok dermawan, kalau masuk Islam lebih hebat lagi. Kan gitu. Itu ada. Fama ja'allahu lakum alihim sabila. Kalau sudah mereka menyatakan untuk damai dengan kita, menjalin hubungan baik dengan kita, tidak mau ngajak perang dengan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk menutup diri. Terbuka kita dengan mereka, ayo silakan. Nah, disinilah indahnya Islam. Maka dari itu, kita tutup waspada satu sisi, tapi terbuka satu sisi. Jangan terbuka belak, tidak ada waspada. Pertama kan waspada, kau harus tahu ini orang begini, orang Yahudi, tidak orang kafir selalu menginginkan kamu gini-gini. Seimbang sini. Waspada tok tanpa terbuka nanti musuh terus, tidak ada. Sehingga enggak ada dakwah yang indah. Banyak orang masuk Islam hanya melihat wajah seorang muslim yang lembut, wajah seorang muslim yang pemaaf, wajah seorang muslim yang penyabar. Ini ada. Nah, mereka tahu sabarnya seorang muslim ya dengan interaksi, tahu kejujuran seorang muslim ya dengan interaksi, dengan berhubungan dong. Transaksi jual beli dan sebagainya dan semacamnya. Islam masuk ke Indonesia, lihat dilihat oleh wajah orang-orang Hindu dan Buddha. Dengan kelembutan para juru-juru dakwahnya. Dengan kearifan mereka. Para wali songo atau para ulama-ulama yang datang mereka. Tidak dengan senjata, tidak dengan peperangan, tidak dengan caci maki akal, tapi dengan akhlak yang mulia. Interaksi. Hubungan baik dengan mereka. Sehingga menjadikan mereka simpati, tertarik, mereka masuk Islam. Nah ini. Jadi waspada, antara waspada dan keterbukaan ini harus ada keseimbangan. Lalu terbuka kebablasan, muncul Islam ngaco. Waspada yang berlebihan, akhirnya apa? Setiap ada urusan dengan orang kafir akan dijadikan bahan untuk permusuhan dan peperangan. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Nabi orang yang lebih tahu tentang semuanya. Dan Nabi layantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Nabi akan selalu dengan wahyu. Tapi Nabi ternyata ada ikatan kerja dengan ikatan-ikatan perdamaian dengan orang Yahudi, orang Nasrani, dan seterusnya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab membuat jalinan seperti itu, dan seterusnya. Artinya ada dua hal yang harus kita pahami, waspada. Jangan sampai kita tidak waspada, satu sisi kita juga harus terbuka. Itulah indahnya Islam. Baik, ini saja insyaallah biasa kami sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu. dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati, saya mau bertanya untuk masalah Islam liberal gitu. Islam liberal kan kita ketahui tokoh-tokohnya itu menjamur di dunia akademisi gitu Buya. Bagaimana hukumnya kita menukil statement-statement dari tokoh Islam liberal yang statementnya itu dalam tanda kutip tidak bertentangan dengan pemahaman kita. Apakah nanti boleh atau tidak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, apabila kita punya teman jelas-jelas sesat Bu ya, maksudnya ikut akidah-akidah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, itu bagaimana sikap kita Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang pertama adalah masalah Islam liberal. Islam liberal. Sudah, pokoknya Islam liberal, Islam ngaco. Islam yang tidak benar. Islam rusak. Cuman bagaimana kita berurusan dengan orang yang berada di dalam Islam liberal itu sendiri. Ada di antara mereka orang yang sangat polos, tidak mengerti itu semuanya. Ke bawa-bawa. Maka orang semacam ini tidak perlu kita caci, tidak perlu kita olok. Orang awam ada kiai kampung di bawah. Sebab Islam liberal kadang-kadang pakai bendera, bendera ormas yang paling besar di Indonesia ini kadang-kadang. Hanya kan banyak kiai yang tidak ngerti. Bahkan dalam di dalam web mereka sendiri dia banyak yang ngasih sanjungan dari orang-orang kiai-kiai yang polos, kiai-kiai yang ikhlas, kiai yang tulus. Berbicara tentang Islam yang maju dalam berpikir mereka iya, tapi di saat disebutkan pemikirannya pasti mereka akan menolak. Sehingga memang orang munafik, orang-orang munafik itu akan mengemas disodorkan kepada kiai-kiai soleh, kiai soleh mengatakan bagus karena dikemas. Dibungkus bagus, ini adalah Islam. Misalnya ada seorang liberal dengan membawa atas nama keturunan karena dia anaknya kiai juga mungkin begitu, atau dia punya posisi di sebuah ormas. Kemudian ini membawa kotoran sapi dibungkus, di atas luarnya donat. Disodorkan ke kiai, ya kiai ini adalah donat bagus. Oh ya enggak apa-apa, bagi-bagi kan gitu. Kiainya baik, polos. Ya kayak seperti ini yang banyak itu. Jangan sama kiai-kiai tidak ngerti. Kiai-kiai polos, kiai-kiai yang tidak pernah berurusan dengan kiai yang hanya Masya Allah ngurusi santri. Hatinya bersih, husnudon. Makanya biar, ya dipikir donat. Cuman di dalamnya oleh orang-orang munafik dikasih, ini kotoran sapi tadi itu. Makanya jangan serta-merta juga kita mencaci maki para kiai-kiai yang tiba-tiba berada di dalam lingkungan Islam liberal itu. Kita akan memerangi pemikirannya itu loh. Kita akan perangi pemikirannya itu yang meredahkan Al-Quran dan seterusnya. Dan memang mereka seolah-olah dengan Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran, Al-Quran. Tapi Al-Quran sesuai dengan otak mereka sendiri. Sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Kita punya guru tafsir. Kita tafsir pun kita membaca bagaimana ulama memberikan tafsir. Nah mungkin ada tanda-tanda secara umum merendahkan syariat. Mulai muncul yang selama ini kita dengar masalah perendahan kepada Nabi Muhammad, perendahan kepada hukum-hukum Islam. Masalah lesbi, homo, kemudian bahkan ada kalimat terakhir meredahkan Islam. Bahkan ada satu kalimat benar tidaknya, wallah alam, seorang perempuan yang mengatasnamakan dia ikut ormas terbesar di Indonesia Raya ini. Kemudian mengatakan bahasanya pendidikan agama di sekolah ini harus banyak dikurangi agar berkurang teror, teroris. Ini kan kurang ajar, seolah-olah mengatakan Islam itu teror. Ini kan orang sakit ya. Wah dia pakai label. Kerudungnya kerudung, warnanya warna ormas Islam dia. Musibah ini. Bahkan mungkin pakai gelar bapaknya yang kiai soleh, alim, fadil, allama. Sangat dekat kepada Allah. Munculkan amada Nabi Nuh, Nabi wa Nabi. Tapi anaknya ada yang masuk neraka jahanam kok. Sudah jelas masuk neraka pakai kerudung, pakai jubah, pakai imamah. Kacau lagi ini. Kemana-mana bawa nama bapaknya, sementara pemikirannya adalah diambil dari Abu Jahal. Ini kan problem kita. Ini adalah yang ada di dalam dunia pendidikan kita ini. Akademi khususnya Islam, makanya waspada wahai ahli iman. Kita perlu mengambil ilmu dari orang yang jelas. Kekaguman dengan musuh-musuh Allah adalah bagian daripada keroposnya iman. Pemikiran-pemikiran. Kita sudah punya banyak ulama-ulama. Nah kemudian kalau sudah orang jelas-jelas itu Islamnya Islam ngaco, kemudian dia punya ungkapan yang baik. Ya enggak ada perlunya mengambil ungkapannya orang tersebut. Sebab ungkapan itu diungkapkan oleh orang yang lain. Kenapa harus dinisbatkan kepada dia? Misalnya ada seorang tokoh liberal mengatakan, kita harus sopan santun kepada saudara. Sebelum dia ngomong, syariat sudah ngomong. Kenapa harus dinisbatkan kepada orang yang liberal ini? Kita itu kadang-kadang, makanya ada sebagian buku-buku, ada buku yang masyhur saat ini tentang nasihat, tentang ini miliknya orang yang suka membid'ah-bid'ahkan orang. Alhamdulillah saya tidak pernah baca bukunya, tidak pernah kurang. Kita Imam Ghazali sudah sangat kaya dengan ini. Tapi kan benar memangnya ulama lain tidak ada yang membawa kebenaran. Kok harus kita membawa kepada orang ahli bid'ah, orang ahli fisik. Gak perlu menyebut namanya, gak perlu pemikiran dinisbatkan kepada dia. Mana statement dari mereka yang bermanfaat untuk kita. Dan tidak ada di orang lain. Apa yang telah dihadirkan oleh seorang yang liberalis ini. Yang sekiranya tidak pernah dipikirkan orang lain. Gak ada. Dia juga jiplak. Ngapain dia harus membawa nama dia? Harus ketegasan dalam agama. Kita sudah dirusak, Masya Allah. Kita perlu Islam kita ibu, Islam di kampung gitu loh ya. Diajak yasinan, ayo yasinan, wakian. Nah, ke sawah, ayo ke sawah. Gak usah macam-macam. Nabi Muhammad. Selesai. Nah ini sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran yang aneh ini. Masuk di Indonesia, di negara-negara tetangga. Tidak perlu kita mengambil statement dari mereka. Biarpun katanya maslahah, ambil dari yang lain. Kalau memang ada kalimat baik dari dia, adapkan ke sini. Saya carikan ini omongan siapa. Bukan omongan dia. Enggak ada ilham bagi orang-orang munafik semacam itu. Ilhamnya ilham dari setan dia. Enggak perlu kita mengambil menisbatkan omongan kepada dia. Enggak ada perlunya. Malah kita masyhurkan dia nanti dalam kefasikannya dan kita termasuk mengambil andil bagian daripada mensyiarkan kefasikan. Masuk bersama mereka nanti. Enggak ada perlunya. Kita punya imam-imam besar. Dalam urusan tasawuf kita punya Imam Haddad, Imam Qushairi, Imam Ghazali. Dalam urusan fikih kita punya 4 madhab. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya. Di dalam akidah kita jelas Asy'ariyah, Maturidiyah. Sudah. Baik. Kalau ada kebenaran. Nabi sendiri sudah mengatakan Al-Hikmah Dhalatul Mu'min. Kalau ada kebenaran. Di mana saja perlu kita ambil kebenarannya. Karena itu pasti miliknya orang beriman itu. Ada di dalam Islam. Gak usah kita katakan, wah seorang kafir Fir'aun telah punya ide. Ngapain bapak-bapak Fir'aun? Sebab al-hikmah dhalatul mu'min. Sebab kebenaran. Itu adalah miliknya orang beriman. Coba kalau ada orang paling bejatnya di dunia ini. Kemudian dia mengucapkan kalimat hikmah baik. Apakah tidak ada dalam Islam? Tentu ada. Dan tidak mustahil memang orang kafir berucap kalimat yang baik. Mungkin. Akan tapi apakah? Dengan begitu lalu kita nisbatkan semuanya harus dengan dia. Enggak ada perlunya. Mengangkat syiarnya orang kafir, syiarnya fasik tidak perlu. Makanya jangan menukil omongan seorang yang dia mensyiarkan kefasikan. Biarpun itu omongan kebenaran. Fasik. Dengan perilaku auratnya, kemudian membudayakan yang tidak baik. Kami tidak mengatakan artis begitu, Pak. Ada artis yang soleh juga ada. Cuman barangkali di antaranya seperti itu misalnya. Enggak ada perlunya kita bawa syiar mereka. Sebab di antara artis kita temukan ada artis yang soleh, yang takut kepada Allah, ingin berjuang ini. Hanya karena terbatasnya ilmu sehingga kadang berjuangnya tertatih-tatih. Sehingga nyerempet sananya, nyerempet sini. Kena haram sini, haram sini. Padahal dia niatnya baik. Cuman belum ada pembimbing. Jadi seperti itu. Enggak ada perlunya sama sekali. Nah, tidak. Selagi itu adalah orang fasik, orang munafik. Jauhkan. Kalau tidak kita akan ke bawah. Paling tidak kita akan menyesatkan orang telah mengenalkan dia. Makanya di majelis ini kita tidak berani menyebut satu orang tokoh liberal sekalipun kita khawatir ya. Karena tokoh liberal itu pun juga kadang muncul dari rumah orang soleh. Sehingga kita membuat permusuhan dengan rumah itu repot memang. Memang namanya orang munafik itu bajunya baju orang Islam. Karuan orang kafir jelas. Sehingga Nabi itu paling susah dengan siapa? Dengan orang munafik ini. Nabi dikasih tahu loh itu kafir dapat wahyu. Ya Muhammad itu munafik. Tapi Nabi tidak bisa membunuhnya. Kenapa? Kalau membunuh orang tersebut, maka orang kafir akan berkata, Muhammad telah membunuh sahabatnya. Paling bikin susah orang munafik ini. Dan kadang bikin masjid, namanya masjid diror. Membuat grup. Islam, Islam ngaco itu. Masjid Dirar itu. Masjid itu kan satu hakikat sekaligus simbol ada Masjid Nabawi. Ternyata ada orang munafik yang di siang hari kumpul dengan Nabi Muhammad, malam harinya kumpul dengan orang Yahudi. Tatonya ada pemikiran-pemikiran bersama orang Yahudi, yuk membuat jaringan. Atau membuat grup. Grupnya apa? Masjid. Masjid ternyata di malam harinya masjid untuk menggunjing Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk dihancurkan Masjid Dirar. Hari ini pun begitu, membuat pemikiran, jaringan pemikiran. Berbicara tentang Islam, Islam, Islam, Islam. Tapi untuk merendahkan Islam yang sesungguhnya. Ini jaringan Islam ngaco tadi itu. Nah ini, persis zaman Nabi ada Masjid Dirar, sekarang ada kelompok Islam Dirar. Persis tidak ada. Dan itu orang munafik, persis kalau kita lihat cara hidupnya gimana. Siang harinya dengan orang Islam, dengan Rasulullah, malam harinya dengan orang Yahudi. Persis kita coba, jaringannya dengan siapa mereka? Yahudi. Kalau ada orang Islam tertindas, dicaiin, ini, diam. Kalau ada orang kafir satu saja, lalu ini, bersama aku, awas, berani-berani denganku. Musibah itu. Itu adalah musibah kita saat ini. Sudahlah, yuk kita mikir diri kita sendiri, rumah tangga sendiri, kampung kita sendiri. Islam yang benar, Islam ahli sunnah wa jamaah syariah dengan akidah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam-Islam ngaco. Dan Islam ngaco pun kadang pakai istilah Islam-Islam ahli sunnah wa jamaah. Kadang pakai gelar tasawuf. Tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Tasawuf adalah hak. Cuman ini Islam ngaco ini pakai simbol tasawuf. Menampilkan Islam lembut. Sehingga ada Islam khusus Islam di Indonesia. Enggak ada Islam itu rahmatan lil alamin. Dan Islam di Indonesia lembut karena apa? Berpegang dengan manhajnya Nabi SAW. Sehingga kalau di Afrika nanti ada Islam yang sesungguhnya akan pasti sama dengan Islam yang ada di Indonesia. Islam Afrika. Islam Maroko. Islam Malaysia. Islam kenapa? Karena manhajnya manhaj Nabawi. Manhaj Nabawi. Jadi Islam adalah indah rahmatan lil alamin. Ini saja insyaAllah. Ada pun pertanyaan yang kedua. Di saat kita berurusan dengan orang yang akidahnya benar-benar sesat. Berbeda dengan kita. Ada tiga marhalah. Ada tiga tahapan untuk kita berurusan dengan mereka. Tahapan yang pertama. Kita cek dulu dong. Jangan-jangan yang salah kita. Sebab kadang orang menuduh orang lain akidahnya sesat, ternyata dirinya sesat ada. Biarpun kita mengaku asyairah, cuma gara-gara kita faham pemaham. Sebab menuduh orang lain dengan akidah sesat kadang-kadang salah. Suatu ketika ada sekelompok orang, buya-buya. Di kampung saya ada orang yang suka membid'ah-bid'ahin itu. Gak bisa. Pokoknya dia pakai celana cingkrang sama jenggotan. Jadi ukurannya jenggot sama celana cingkrang. Saya bilang jenggot sunnah, celana cingkrang bener, ayo. Kita kan. Ya gara-gara begitu lihat kadang-kadang nilainya salah kan kadang-kadang. Setelah kita lihat bukan, ternyata saudara-saudara kita dari jamaah tabligh yang mereka akidahnya kalau kembali kepada usulnya adalah Maturidiyah dan kalau kembali ke Pakistan dan India adalah ikut Imam Abu Hanifah. Rupanya hanya karena ada kemiripan. Memang ada orang suka membid'ahkan, mencaci maki, suka rambutnya jenggotan sama cingkrang. Dan kadang kita pun berlebihan. Kalau sudah mencaci orang, celana cingkrang. Loh, jenggotan. Jenggotnya Rasulullah. Loh, jangan macam-macam. Loh. Kita menghinakan orang berjenggot. Jadinya ini berlebihan di dalam memahami Islam itu salah. Makanya, kalau di dalam urusan menyalahkan orang, dicek kembali. Jangan-jangan kita yang salah. Ini marhalah. Langkah pertama adalah di saat kita menemukan orang yang berbeda dengan kita, dicek kembali. Jangan-jangan yang salah aku, bukan dia. Setelah yakin betul yang salah adalah dia, kalau setelah yakin yang salah adalah saya, selesai. Tinggal, assalamualaikum, saya akan insaf tobat, selesai. Jika terbukti yang salah adalah dia, lihat. Bukan kita mencaci maki dan mengolok mereka. Kita tinggal tunjukkan saja bahwasanya dia adalah salah. Diajak ngobrol yang baik. Dan tidak usah diikuti dengan caci maki, kau bodoh, kau tolol, kau goblok. Gak perlu itu semuanya. Kita tunjukkan bahwasanya, akhi mohon maaf ya. Permasalahan yang akhi bahas kemarin itu gimana sih permasalahannya? Bahkan mungkin pura-pura bertanya, diskusi yang baik. Kalau Anda ahlinya, kalau Anda tidak Anda, bukan ahlinya, bawa kepada orang yang mengerti. Dan tentu semuanya dengan kelembutan. Billatihi ahsan, wajadilhum billatihi ahsan. Dengan orang Yahudi pun kalau kita berdiskusi dengan cara yang lembut, akhlak. Kalau sekarang di Bahtul Masail dengan sama-sama orang Islam, satu madhab saja, teman-teman olok-olokan, gimana ini Islam? Bahtul Masail ngurus bab fikih, banting kitab, kamu orang tua, tidak ngerti takbir. Walau, kaget. Ini sama-sama madhabnya sama Syafi'i, Islam. Sementara dengan orang kafir saja wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan orang kafir pun kita hendaknya berdiskusi dengan cara yang baik. Akhlak kita kehilangan akhlak. Baik. Setelah kita beritahu kalau dia adalah salah, itu sudah cukup. Karena mengatakan dia salah itu sama merendahkan. Sama seperti mencaci, kau salah. Mengatakan ini loh yang benar sama mengatakan kau yang salah. Cukup mengatakan, ya akhi kelihatannya permasalahan itu yang benar ini menurut para ulama. Oh ya, wah Masya Allah. Sebetulnya ini hanya kalimat kamu salah cuma dibalik. Ini yang benar gitu loh ya. Ini kan kecerdasan dalam kita menyampaikan sebuah kebenaran. Tidak perlu mengatakan kamu salah, tidak perlu. Kelihatannya apa ini yang benar ya akhi, mohon maaf. Ini coba direnungin ini. Dengan cara yang baik dia akan ada, oh iya subhanallah. Baik, kita beri kepada mereka. Kalau ternyata mereka masih belum bisa, maka hendaknya kita marhalah terakhir memberitahu ya. Setelah memberitahu, marhalah terakhir adalah mendiskusikan dengan yang baik. Wajadu millati ihsan. Dan setelah terjadi diskusi, bukan terjadi permusuhan. Sudah. Pendapatku, selesai. Sehingga tidak boleh setelah diskusi, kita harus mengatakan dia ikut aku. Tidak. Beri waktu dia untuk berpikir sampai dia faham. Sehingga kaidah permusuhan tidak boleh ada. Kaidah pertengkaran itu tidak boleh ada. Khususnya bersama kaum muslimin. Maka dengan kelembutan akhlak kita inilah. Maka orang akan mudah untuk kembali kepada kebenaran. Sekarang belum apa-apa langsung ini ahli neraka tuh. Bibit asusah. Belum apa-apa ini. Bahkan yang membid'ahkan ternyata di puncak bid'ah dia. Kan aneh nih. Ini kita perlu manhaj. Kita perlu manhaj di dalam kita menyampaikan kebenaran. Semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan, taufik, hidayah. Baik. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mudah bagi pemuda yang belum menikah untuk menjaga mata dan melihat perempuan ajnabi? Cara pertama adalah cepat menikah. Saya himbau untuk menikah dengan gampang. Jangan dipersulit urusan pernikahan, ya akhi. Adapun cita-cita tetap gantung di atas langit sana, setinggi mungkin. Tapi pernikahan tidak boleh mengganggu. Tapi cita-cita. Akan tapi hubbud dunya. Menikah hanya untuk cari duit. Ini problem sebelum adanya problem. Menikah untuk cari uang. Na'udzubillah. Sehingga nikah saja bingung nih. Kerjaannya mapan atau tidak mapan. Kalau kerjaan tidak mapan, paling tidak tidurnya mapan. Sudahlah. Orang kalau pusing semuanya. Ini adalah ini. Kita perlu keselamatan. Akhlak, keselamatan moral khususnya di zaman sekarang ini. Kalau zamannya ibu-ibu, yang umurnya seumur, lebih ke atas sedikit. Itu zamannya zaman aman. Zaman dulu zaman aman. Itu pun ibu nikah umur 17 tahun. Sudah. Zaman kita tuh zaman aman, televisi hanya TVRI. Setiap hari kalau pencabar, Pak Soeharto Allah yarhamu, semoga Allah mengampuni. Kelihatan Pak Soeharto, ya kan? Pemimpin kita. Paling acara yang paling meributkan katanya, saya sendiri remeng-remeng, album Minggu ya. yang umurnya 45-an ke atas nih langsung senyum. Katanya ini, hanya katanya saja. Kemudian paling bahaya itu adalah film akhir pekan katanya. Syuf ya. Sudah begitu satu desa TV-nya hanya satu, kalau 4 hari tinggal separuh TV-nya. Insyaallah. Hah? 3 desa itu yang punya video itu hanya satu tuh disewakan nonton itu. Sekarang televisi apa film ada di sakunya anak-anak kita. Itu pun ibu-ibu nikahnya muda kan, ada yang 17 tahun, 16, 18, 19. Nah sekarang zaman rusak begini mau kita tunda-tunda anak kita mau dikemanakan? Hei Bapak, tanggung jawab di hadapan Allah yang mempersulit pernikahan anaknya. Dengar kalimat ini. Allah. Para ibu jangan bersulit urusan pernikahan putra-putrimu, tanya oleh Allah nanti. Ingat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seorang perempuan balig dan dia sudah punya keinginan, seorang wanita beri kesempatan mereka untuk menikah. Buya, ini bertentangan dengan pemerintah nikah dini. Oh, enggak ada nikah dini, tidak ada nikah pada waktunya. Zina dini itu yang banyak. Sekarang bicara nikah dini tidak ada nikah dini. Hanya yang perlu ditanamkan di hati seorang anak, cita-cita mulia. Nah, ini anak pondok minta nikah semua, pusing gue ya nanti juga. Ustadznya aja belum pernah nikah. Nah, ini adalah nasihat untuk ibu semua, permudah urusan. Akan tapi waspada, urusan-urusan pergaulan laki dengan perempuan. Harus dijaga dan dijaga urusan hati. Jangan pacaran, wahai anak-anakku. Pacaran adalah kehinaan, merusak hatimu sendiri. Kau menikah, nikah. Makanya saya akan hargai jika ada orang datang, saya mau nikah. Tapi kalau sudah berita pacaran, tidak boleh dihormati, tidak dihormati. Karena dia sendiri tidak menghormati dirinya sendiri. Kehinaan itu semua. Belajar yang rajin dulu anak-anakku, tutup ilmu nanti ini buat yang bertanya ini. Kemudian untuk menjaga mata itu apa sih maksudnya? Kalau mata ini terbatas sekali, akan tapi ketahuilah menjaga mata adalah menjaga mata itu adalah pintu wahai anak-anakku semuanya yang bertanya. Mata ini adalah jendela yang akan mengotori hatimu lihat. Pandangannya sesaat, tapi karena niat kotor terbayang satu tahun penuh. Jauh. Pandangannya sesaat. Tapi karena hati yang tidak pernah dijaga sehingga apa dia terkenang terus. Masyaallah. Hatimu yang takut kepada Allah. Jadi kan ini akhlak. Kalau masalah mata saat kita tidak bisa menghindar. Sampai Nabi sendiri berkenankan kalau sudah lakal ula, kalau kau melihat seorang wanita melihat aurat yang pertama itu adalah bukan sebuah dosa, ula. Tapi kalau sudah kau ulang kedua kalinya, lah kedua kali maknanya apa? Ada maksud. Dan kalau dengan mata terlihat ini ada batasnya. Dia menutup kamar mandinya sudah tidak terlihat. Tapi mata hatimu itu loh ya. Hatimu yang selalu masih mengintip dengan khayalanmu. Bahkan khayalan itu lebih jelas untuk membangkitkan syahwat daripada dipandang. Masya Allah. Sehingga langsung kalau dengan khayalan dibarengi dengan syahwat, langsung tutup poinnya, membangkitkan syahwatnya. Kalau kelihatan langsung, mungkin kelihatan hidungnya, kemancungan misalnya, atau apa, itu masih. Tapi kalau sudah urusan hati yang kotor tadi, langsung tutup poinnya, membangkitkan syahwat. Khayalan kepada membangkitkan syahwat. Sehingga na'udzubillah terjerumus dalam keharaman-keharaman. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga matamu, ini yang paling penting. Biasakan dengan menjaga mata. Kalau selagi haram jangan. Jadi itu hakikat diyakini, bukan di depan orang mukmin, di depan di dalam kamarnya buka internet. Sama aja bohong. Lebih parah lagi itu. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Menjaga kita semuanya. Yang kau lihat sesaat itu yang akan terbawa sepanjang masa. Melihat sesaat. Dan pengaruhnya besar. Mengurangi keindahan selanjutnya. Apalagi sekarang zaman-zaman rusak internet. Buka gambar-gambar yang tidak karu-karuan. Sehingga wanita yang dicari adalah wanita dalam khayalannya. Karena dia melihat gambar mungkin orang yang cantik. Orang begini, begini. Tak tahu dicari di negerinya enggak ada. Nikahlah dengan kambing, dengan sapi, dengan ini semua. Karena dasar matanya telah salah. Karena ini betul-betul harus dijaga wahai anak-anakku mata ini. Sekarang tontonan Masya Allah. Jaga. Sehingga semakin engkau menjaga semakin indah. Bagi yang sudah punya pasangan sekalipun perlu menjaga mata. Bukan yang belum menikah saja, bukan. Yang sudah menikah pun kalau ternyata pandangannya tidak dijaga ketahuilah. Setan itu hebat membisikkan di hati. Dia ketemu di dalam gambar, di internet, di ini. Dia adalah mungkin lebih cantik dari istrimu, lebih dari akhirnya ngomong ya Allah istriku kayak begitu, bisa gitu na'udzubillah. Atau sebaliknya. Dan itu merusak, jangan dianggap sepele. Jangan percaya dengan fatwa picisan mengatakan kalau mau menonton film porno dengan suami istri itu enggak apa-apa untuk bangkitkan syahwat. Kamu jangan dibodoh-bodoh oleh syahwat dan nafsu. Sebetulnya pasanganmu itu bangkit syahwatnya bukan karena dirimu wahai wanita, karena lihat perempuan yang lebih cantik itu. Sebetulnya waktu menghubungimu adalah berhubungan denganmu, menghayalkan orang lain. Mestinya kau marah. Begitu sebaliknya. Cuman katanya untuk membangkitkan syahwat enggak apa-apa. Bahkan mengangkat suara dengan fatwa semacam itu. Astagfirullahaladzim. Kalau engkau hobi kotor, engkau hobi menonton yang jelek, jangan diinformasikan ke orang lain. Jangan berfatwa orang lain boleh nonton. Kamu salah, sudah selesai. Mintalah ampun kepada Allah, semoga Allah menutup aibmu, selesai. Tapi difatwakan enggak apa-apa. Kalau nonton film porno berduaan dengan suami istrinya enggak apa-apa. Itu kan demi membangkitkan syahwat. Bangkitnya syahwat suamimu bukan karena engkau wahai istri yang soleha. Dan istrimu pun bangkit syahwatnya bukan karena dirimu. Sehingga betul ada orang ngadu kepada kami bahwasanya benar Buya, saya itu tidak bisa berhubungan dengan istriku kecuali setelah aku melihat film kotor lah ini buahnya. Karena sudah kecanduan dengan kekotoran-kotoran itu. Jadi bukan saja orang yang belum menikah ya. Yang sudah menikah pun tetap menjaga mata. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau seorang laki-laki semakin menjaga matanya Allah, semakin takut kepada Allah, istrinya semakin hari semakin cantik. Dia melihat haram, saya tidak boleh melihat itu. Dan tidak saya lihat dengan mata saya, tidak saya lihat dengan hati saya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Saya pulang, istrinya semakin cantik. Begitu juga suami. Kullil mu'minati yaghuddu min absarihim. Katakan kepada wanita untuk jaga mata. Interaksi, hubungan, pertemuan. Wajar kita melihat-melihat. Tapi sangat ada batasnya. Sekedar ingin tahu siapa yang datang, siapa yang pergi. Tapi kalau sudah sampai, oh kumisnya, oh jenggotnya, oh bibirnya, oh hidungnya. Hadir. Guru murid melihat, wajar. Akan tapi harus ada batasnya. Tapi ingat, setan akan bisikkan sesuatu di hatimu. Oh, ini lebih cantik dari ini. Ini lebih ini dari itu. Oh, Masya Allah. Tanpa sadar dia merenung. Kaget. Iya. Itulah. Makanya harus waspada. Jadi menjaga mata bukan mata ini saja. Tapi hati dihubungkan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa takut kepada Allah. Di saat terang-terangan atau di saat sembunyi. Di saat bersama orang atau di saat sendiri. Yang paling mengerikan di saat sendiri. Haitsu ma kunt. Takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Di saat di majlis, takut kepada Allah. Di saat di kamar yang sepi, takut kepada Allah. Jangan sampai engkau kelihatan baik di majlis karena dilihat oleh orang banyak. Agar dianggap engkau sebagai wali. Akan tetapi di saat sendiri semuanya berubah. Munafik. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari kemunafikan. Baik, cukup sampai di sini saja. Hari ini ada akad nikah. Baik, insyaAllah. Kemudian ada beberapa pengumuman. Besok majlis Sabtu, majlis hadis. Kemudian juga malam Ahad. Nanti malam di Masjid Waru. Kemudian Masjid Zikir Tausiah Al-Bahjah. Besok di pesantren Ponpes As-Sobunyah, Desa Loyang, Cigedung, Indramayu. Kemudian mohon pembangunan pagar di Wanasaba. Dan dana pembangunan pondok di Wanasaba ini kurang untuk disempurnakan karena ingin segera dipakai. Mohon maaf, Anda uang ya perlu sedikit. Kalau kami mengatakan uang receh bukan merendahkan uangnya orang kaya. Tidak, cuma di hadapan Allah harus kita anggap semuanya kecil. Di Wanasaba ini akan segera kita isi semestinya tahun ini, Ibu, Bapak. Ternyata mundur. Sampai hari ini belum bisa ditempati karena belum ada pagernya dan belum disempurnakan pembangunannya. Pagernya kurang lebihnya 180 juta. Kemudian untuk penyempurnaan pembangunannya di Wanasaba itu setengah kilo dari sini. Bukan Wonosobo, Wanasaba. Ini adalah untuk sebagian santri diletakkan di situ. Kurang untuk perlengkapan mulai dari pintu segala macam. Kurang lebih adalah 500 juta. Mohon didoakan, Bu. Kalau Ibu doa khusus kami kan yakin selama ini. Pokoknya kita yang salahin ibu-ibu bapak saja. Kalau lama-lama tidak dikabul ini kayaknya ibu jarang doa gitu aja. Syed. Sebab selama ini kita yakin kok setelah kita mengadukan pasti besok ada yang membangun. Jadi berapa banyak itu? Miliaran bahkan yang pernah kita sampaikan di majelis ini. Ada seorang ibu yang khusus menangis, ya Allah kabulkan hajat kami. Selesai besok harinya. Enggak usah pakai proposal kan gitu. Ada orang ngirim nanti. Ada 500 juta sama 180. Kemudian ini juga kurangnya 500 untuk pembuatan dak. Biarpun di situ juga akan dibangun lagi, alhamdulillah hamba Allah yang akan membangun, semoga Allah memudahkan urusan mereka. Enggak tahu berapa M akan dibangun di berapa tingkat. Memang itu ada. Cuman ini ada pembangunan lokal yang panjang ini, enggak tahu berapa itu pengedakan insyaallah sawal ini secepatnya setelah ini kurang lebihnya untuk ngedak tok 500 juta. 500 sudah. Enggak usah hitung, pusing nanti, enggak usah hitung. Kalau ini kan pusing. Pokoknya kita minta doa itu ya Allah tadi lo ya Allah gitu aja sudah ya. Ibu yang khusus doa dimulai dengan istighfar, doa dimulai dengan sedekah, biarpun tidak sedekah ke Al-Bahjah. Sedekah, boleh sedekah fakir miskin ini ibu, jadi itu fakir, saya sedekah, Allah kabulkan hajat tadi yang disebutkan. Nanti Allah akan ngirim, lihat orang-orang ahli surga yang datang ke sini. Oh. Apa? Inna Allah sayang surkum bidu'afaikum. Allah akan berikan pertolongan dengan orang lemah. Jadi kami mohon nanti semuanya berdoa dan datang kepada orang lemah di kiri kanan kita. Yang punya duit 10 ribu, 20 ribu. Ada orang fakir, yatim, kasih. Assalamualaikum. Kasih duit, kasih bantuan, makanan, yatim, fakir, janda-janda tua yang enggak punya ini. Ibu berbuat baik kepada orang-orang itu. Setelah itu ibu berdoa untuk ini hajat kita. Allah, beres. Jangan buru-buru nyumbang ke Al-Bahjah, ntar. Yang nyumbang ada sendiri nanti ya. Yang nyumbang ahli surga, gitu aja doanya ya. Sudah selesai. Beres saja insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadwal UMI. Di Islamic Center Sabtu ke satu dan ketiga. Hari ini Sabtu ke berapa? Nanti sore berarti. Baik. Kemudian Ahad kedua dan keempat di pesantren sini Al-Bahja. Kemis keempat khusus remaja putri di Islamic Center. Khusus remaja putri. Dengar adik-adikku. Yang merasa remaja putri pasti datang. Kalau enggak datang nenek-nenek. Ayo, ayo dengar semuanya ini. Khusus remaja putri. Kalau tidak datang langsung jadi nenek-nenek sudah. Masa harus segituin dulu nih. Ibu-ibu yang sudah nenek-nenek kalau datang jadi remaja putri. Ah, baik. Nah, untuk adik putri semuanya. Sabtu kedua pukul Sabtu kedua gimana ini? Itu, Sabtu kedua. Sabtu kedua di Indramayu. Di Pusat Pelayanan Informasi Haji Terpadu belakang Gedung Kejaksaan Indramayu. Ada lagi. Untuk radio-radio mohon diinformasikan yang di Cirebon, di Kuningan, Cirebon 92,9, Kuningan 104,8, Majalengka 92,4, Batam 104,7, Bogor 91,0, kemudian di Tulungagung 96,2. Ini adalah link-link radio kita. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahzurna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Tampakkan kebatilan di mata kami sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Dan tampakkan kebenaran di mata kami dan hati kami sebagai kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami Allah pejuang-pejuang kebenaran yang sesungguhnya. Dan jauhkan kami dari orang-orang munafik, ya Allah. Kami tak mampu untuk memilah mereka, ya Allah. Di antara orang yang benar dalam iman dan orang munafik. Maka kami mohon, ya Allah. Jangan sampai mendekat kepada kami kecuali orang-orang tulus dan ikhlas. Kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus dan ikhlas, ya Allah. Kirimkan kepada kami santri-santri yang tulus dan ikhlas, ya Allah. Kirimkan kepada kami kawan-kawan yang tulus dan ikhlas, ya Allah. Engkau Maha Tahu dan kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari kesesatan akidah, kesesatan akhlak, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Panjangkan, ya Allah, umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, jadikan kami ahli istiqomah, ya Allah. Yang sudah biasa hadir ke majlis ini, berikan keistiqoman. Dan yang pertama kali masuk majlis ini, hari ini, jadikan mereka ahli majlis, ya Allah. Rindukan dan cintakan kami kepada majlis mulia semacam ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang belajar di tempat ini, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Pandang mereka dengan kebesaran kekuasaanmu, ya Allah. Pandang mereka, ya Allah, dengan kelembutan. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan semua yang telah berjuang di tempat ini, apakah berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang, ya Allah, dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Untuk bisa berjuang di tempat ini. Dan jadikan kami bersama mereka. Jangan sampai kami tertinggal dari rombongan kemuliaan itu, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kepada mereka kasih sayangmu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, anak-anak kami jaga mereka semua, ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka semua, ya Allah. Berikan kemuliaan kepada mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, para santri, berikan mereka ilmu. Dan orang tua mereka, ya Allah, berikan kemudahan dalam urusan rizki mereka, urusan hati mereka, urusan iman mereka, urusan ketakwaan mereka, urusan kebaikan mereka, ya Allah. Dan yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Jaga mata kami dan hati kami, ya Allah, dari melihat yang haram, dari, ya Allah, lintasan-lintasan yang haram. Jaga hati kami dari segala macam penyakitnya, dari dengki, dendam, ya Allah. Dan sombong, ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami. Jika ada orang berbuat jahat kepada kami. Jika ada orang berbuat zalim kepada kami, ya Allah. Kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan berikan kesadaran, ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka.